Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna ala ta'atika wa inna ya rabbana ala tarki ma'siyatika wa inna ya rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya rabbana hasyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana rzuqna taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Sebelumnya, mengambil kesempatan di bulan Maulid ini untuk mengingatkan kepada semuanya, kita harus membuat sesuatu yang beda dari hari-hari sebelumnya di rumah kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, dalam upaya untuk menumbuh suburkan kecintaan kepada Nabi Muhammad di hati kita dan di hati anak-anak dan kerabat kita. Jangan lupa ajari anak-anak kita dalam setiap hari untuk bisa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal 300 kali dalam sehari. Pastikan setelah pulang dari tempat ini, anak-anak kita wajibkan untuk bisa membaca salawat kepada Rasulullah paling tidak minimal dalam sehari 100 atau 300 kali. Untung-untung bisa lebih dari itu. Mungkin bisa dicicil pagi 10, 100 kali, siang 100 kali, kemudian malam harinya pun juga 100 kali, dan tidak boleh tidur kecuali dia sudah menyelesaikan 300 kali selawat. Adapun selawatnya boleh memilih apa saja. Mungkin yang sangat ringkas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau yang lainnya. Sehingga setiap hari yang kita perbincangkan adalah Nabi dan lidah mereka biasa dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itulah Allah akan membuka pintu cinta itu, akan menjadikan hatinya semakin mencintai yang pertama, yang kedua akan menjadi sebab diselesaikan segala urusannya karena banyak membaca salawat. Sehingga indah di meja makan kita ngomong dengan anak-anak kita, sudah berapa engkau membaca salawat. Mungkin para bapak-bapak sibuk, sampaikan kepada ibu-ibu agar selalu mengingatkan anak-anaknya yang di rumah. Atau mungkin Anda seorang ibu yang sangat sibuk, ingatkan ayahnya, suami untuk bisa mengingatkan anak-anaknya di rumah. Harus ada perubahan dan harus punya kebiasaan baik di rumah kita. Bahkan mungkin tiba-tiba anak kita sudah ngomong, mama, mama, umi, umi, saya sudah 300, baru pagi hari. Luar biasa. Kalau dedek pagi hari bisa 300, adik-adik bisa lebih banyak dari itu. Tambah lagi kira-kira. Terus, dikit-dikit salawat, salawat, salawat, salawat, salawat. Yang kedua adalah harus membaca sejarah Nabi SAW yang pernah kami rekomendasikan untuk bisa membeli buku bagi anak-anak yang sudah dewasa. Kalau anak kecil bisa-bisa cerita-cerita kecil tentang Rasulullah. Kalau yang sudah dewasa bisa membaca kitab Fikih Sirah karangan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, tolong dibeli, dan jangan sampai rumah kita tidak ada buku ini. Baca setiap hari, sedikit demi sedikit. Mungkin setiap tahun khatam diulang lagi, khatam diulang lagi. Kemudian insyaallah ada silsilah nanti yang kami hadirkan di stasiun radio, di radio kita sekaligus di Al-Bahjah TV, silsilah Syama'il Muhammadiyah. Dan ini juga perlu bagi siapapun bisa membeli, terjemahannya juga ada karangannya Imam Tirmidzi. Syama'il Muhammadiyah itu buku yang menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW dilihat dari fisik beliau, kebiasaan-kebiasaan lahir beliau, seperti bagaimana hidung beliau, bagaimana mata beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana kulit beliau, tinggi rendah beliau, Masya Allah. Ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan sebetulnya ini adalah harus didahulukan sebelum yang lainnya, sehingga kalau sudah membaca Syama'il ini, di saat menyebut nama Nabi Muhammad kebayang, biarpun apa yang kita bayangkan tidak akan bisa menjangkau, tidak akan bisa sampai kepada hakikat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi paling tidak punya gambaran bahwasanya Nabi terindah dan rumusnya sederhana. Khayalan seindah apapun, Nabi Muhammad lebih indah dari itu. Sebab khayalan kita ini adalah atas dasar sesuatu yang pernah kita lihat. Mustahil orang menghayalkan sesuatu yang tidak pernah ia saksikan. Seseorang menghayal hidung yang bagus karena pernah melihat hidung yang bagus. Menghayalkan mata yang bagus karena melihat mata yang bagus. Dan mata Nabi tidak seperti itu, tapi mata lebih dari itu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan dengan Rasulullah, dengan sunnah-sunnah yang sangat ringan. Biasakan di rumah kita, untuk biasa anak kita melakukan sunnah-sunnah yang merupakan ini sudah menjadi rutinitas yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Dan pastikan untuk sunnah-sunnah yang kecil ini, kita sebut kecil karena ringan, padahal semua sunnah Nabi adalah agung dan besar. Sunnah yang ringan ini rutin kita lakukan, seperti makan dengan tangan kanan. Pastikan jangan sampai ada di rumah kita ada anggota keluarga yang masih makan dengan tangan kirinya. Pastikan bukan hanya sekedar ilmu di otak, itu namanya dongeng. Pastikan kalau kita sudah membiasakan anak kita untuk makan dan minum dengan cara duduk. Pastikan di saat mereka masuk WC harus dengan kaki kiri. Pastikan di saat keluar mereka mendahulukan kaki kanan. Dan pastikan anak-anak kita di saat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah saya makan, baca Alhamdulillah. Pastikan yang ringan-ringan ini. Dan Anda memastikan ini semua termasuk bagian jihad untuk menyelamatkan anak. Kemudian setelah itu, lihat apa yang terjadi di rumah kita. Nabi Muhammad hidup di rumah kita. Dari yang ringan-ringan. Dan ingat, kapan kita melakukan sunnah Nabi, mohon dihadirkan. Kalau saat itu kita lagi menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga hal yang hendaknya kita perhatikan. Biasanya ada tambahan yang keempat, bagaimana kita banyak berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita utamakan tiga dulu tadi. Mohon diamalkan, karena itu yang ringan, enggak pakai modal. Baik, kita langsung baca hadis Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis 557. Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Ini sepertinya sudah ini. Mana qasad sadaqatun min malin. Sudah bagaimana itu? Itu. وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله تعالى عنه diriwayatkan dari Abi Kabsyah رضي الله تعالى عنه أنه sesungguhnya Abi Kabsyah itu sami'a Rasulullah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, thalathatun, ada tiga hal, uqsimu alaihinna, sungguh aku bersumpah untuk tiga hal tersebut. Wa hadithukum haditha, dan aku akan sampaikan kepadamu satu hadis, fahfaduh, hafalkan hadis tersebut. Ada tiga hal yang amat penting sampai Nabi di saat ingin menyampaikan Nabi perlu bersumpah. Jadi semua segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah itu, jika ingin menunjukkan kalau sesuatu tersebut sangat penting, Nabi itu pakai kalimat, pakai sumpah. Termasuk di antaranya, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya. Yaqulu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, tiga hal, uksimu alaihina, aku bersumpah untuk tiga hal. Wa uhadditsukum haditha, dan aku sampaikan satu hadis, fahfaduhu, tolong dihafal ya. Mana qasamalu 'abdin min shadaqatin yakini. Nabi itu mengucapkan, menyampaikan ini dengan meyakinkan, dengan meyakinkan kita dengan bersumpah. Yang beliau sampaikan, mana kosok? Mana qasamalu 'abdin min shadaqatin, tidak akan berkurang harta seseorang karena bersedekah. Matematik sama hati. Hitungan matematik dengan akal sama hitungan dengan hati. Yang iman. Hitungan matematik ya gimana tidak berkurang. Saya punya 100 juta, saya infakkan 10 juta, kok tidak kurang, ini bagaimana ini kan begitu. Tapi hitungannya orang yang beriman berbeda. Yang berbicara adalah Nabi SAW. Maka siapapun yang melakukan ini dengan penuh keimanan langsung dijawab oleh Allah. Tapi yang melakukan dengan keraguan-keraguan, ya gimana nih, kok bisa tambah, kok bisa enggak berkurang, gimana ceritanya, susah tambahnya. Yakini Nabi telah bersumpah dengan untuk tiga hal tersebut. Tidak ada orang bersedekah lalu habis hartanya, tidak akan berkurang. Wala dzulima 'abdun madzlamatan, dan tidak ada seorang yang didolimi dengan satu kedoliman. Ada orang berbuat dolim kepada kita, kabar gembira bagi yang sering didolimi, enggak usah ngedumel, enggak usah pusing. Barang siapa yang pernah didolimi oleh saudaranya atau kerabatnya, sahabatnya, dengan satu kedoliman, fasobaro, kemudian sabar, sabaro alaiha, sabar atas kedoliman tersebut, ila zadahullahu izza, kecuali Allah akan tambah kemuliaan Allah, ditambah kemuliaan yang sesungguhnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang tidak harus kita balas dengan permusuhan. Akan tapi ketahuilah, hitungan kita ini ada nanti di akhirat. Dan kita punya Allah Tuhan yang selalu ada di antara kita dengan saudara kita. Kalau kita berurusan, dan memang cara bagaimana kita menjalankan hidup ini dengan benar, jadikan Allah di tengah-tengah kita. Maksudnya di tengah-tengah kita itu di antara kita. Kalau kita urusan dengan saudara, harus kita yakin ada Allah. Bukan Allah bertempat, bukan. Allah tidak butuh tempat. Maksudnya apa? Selalu kita hubungkan dengan Allah. Aku berurusan dengan tetanggaku, ada Allah di situ. Aku berhubungan dengan sahabat, ada Allah. Bahkan di saat didolimi, di saat dia bersedekah, ada Allah. Di saat didolimi, nah ini adalah imbal balas. Di saat memberi dan di saat memberi infak, nafkah tidak akan berkurang dari hartanya. Dan di saat didolimi pun ternyata tidak akan rugi. Asalkan dia sabar, akan ditambah oleh Allah Azza kemuliaan. Semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah beratnya orang untuk bisa bersabar di saat didolimi. Apalagi yang punya kemampuan untuk bisa memberontak, membalas dan seterusnya. Dan begitulah setan tidak akan diam melihat anak Adam ini mau masuk surga, sehingga yang berbuat dolim itu masuk neraka terlebih dahulu. Yang berbuat dolim masuk neraka terlebih dahulu. Saudara yang merebut waris, tetangga yang curang urusan pertanahan, apa pertanian, atau macam-macam, orang yang berbuat dolim neraka, setan bertepuk tangan. Kemudian yang didolimi kalau dia sabar, wah semakin mulia surga tempatnya. Setan enggak rela. Apa yang dilakukan oleh setan dan iblis itu? Menggoda. Agar yang didolimi itu marah. Setelah marah menggunjing. Setelah menggunjing balas, malah menggunjing. Habislah pahalanya masuk neraka. Kata iblis, ente jadi kawan anak sekalian. Makanya jangan sampai kita kebawa oleh iblis. Siapapun yang didolimi, pakai. Sabda Nabi, yang Nabi bersumpah untuk menyebutkan masalah ini. Didolimi. Bakar berakhir semuanya. Kekuatan Allah mengalahkan semua kekuatan yang ada di muka bumi ini. Tapi permasalahan kita adalah ketidaktabahan kita, ketidaksabaran kita. Dan kadang bisikan syaitan menjadikan kita tidak sabar. Itu tadi, adik yang direbut warisnya oleh abangnya yang seharusnya dia masuk surga, ternyata dibisiki oleh setan untuk menjadi marah dan dendam, selalu setiap hari menggunjing dengan istri dan anaknya, kalau Pak Demu itulah yang mengambil harta kita. Habislah setiap hari. Sehingga yang merebut waris itu masuk neraka, yang direbut juga masuk neraka. Senanglah setan. Maka jangan dibantu setan untuk menjerumuskan diri kita ke neraka jahanam. Tidak. Aku harus bersabar dan aku tabah. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatallahu 'alaihi baba fakrin. Tidak ada seseorang membuka pintu permintaan baginya. Maksudnya tidak ada orang yang meminta-minta menjadi peminta. Selagi membuka pintu permintaan, ada menjadikan dia minta-minta. Illa fatahallahu alaihi baba fakrin, kecuali Allah akan membuka pintu kefakiran baginya. Allah sudah bersumpah loh Nabi menyebutkan ini. Makanya orang yang punya biasaan minta-minta ini selamanya ya kayak begitu, nyungsep terus, enggak akan bisa. Minta-minta, lihat, oh minta macam-macam, sudah kami sebutkan bermacam-macam, minta atas nama kefakiran yang palsu, padahal di rumahnya juga ada, minta atas nama ilmu, minta atas nama makom, kiai, ustadz, segala macam. Minta-minta. Berbeda orang yang meminta untuk kepentingan umat, fakir, miskin yang sesungguhnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Lalu minta untuk dirinya sendiri, sementara dirinya adalah tercukupi. Kalau orang fakir betul dan tidak ada yang dimakan, kalau tidak meminta mati, maka dia boleh minta. Akan tapi hal sekedarnya, tidak boleh menjadikan minta itu profesi. Kerjaan yang diijazahkan sampai anak turun-temurun. Ya. Ini ada sebagian orang dalam dunia pengemis itu, nasibnya memang nasib dia harus mendapatkan ini. Dipikir itu halal. Dipikir itu halal, enggak. Meminta sendiri tidak halal kalau seseorang tersebut bukan orang yang membutuhkannya. Dan ketahuilah Allah akan buka pintu kefakiran. Tidak akan puas dengan kekayaan. Tidak akan puas dengan harta. Diberi oleh Allah kefakiran, bahkan kefakiran yang tersembunyi. Kefakiran yang sesungguhnya adalah kefakiran yang tersembunyi di balik kalbu seorang hamba yang tamak. Au kalimatan nahwaha, atau Nabi mengucapkan kalimat yang serupa dengan itu. Tiga hal tadi ya. Tidak ada orang bersedekah lalu berkurang hartanya. Tidak ada orang dizalimi kemudian sabar kecuali Allah angkat menjadi mulia dia. Dan tidak ada orang meminta-minta kecuali malah jadikan Allah fakir dalam hatinya. Wa uhadithukum haditha, dan aku sampaikan kepadamu satu hadith, fahfaduhu, hafal dia. Qala, Nabi menyebutkan hadith tersebut. Apa itu? Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat orang. Empat model manusia. Yang pertama adalah abdun razaqahullahu malan wa ilma. Allah. Ada seorang hamba yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Ilmu diberi, harta diberi. Fawayattaqi fihi rabbah. Dengan ilmu dan hartanya digunakan untuk berupaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan ilmunya disebarkan ke orang lain, diamalkan, dan dengan hartanya digunakan untuk membantu orang lain. Bersedekah, infak, membantu yang lain yang membutuhkannya. Artinya, dengan ilmu dan hartanya ia gunakan untuk bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Wa yattaqi fihi rabbah wa yasil fihi rahimah. Kemudian menyambung silaturahmi dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Wa ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia mengerti hak-haknya harta tersebut dan hak-haknya ilmu. Kalau punya ilmu harus diberikan ke orang lain, diajarkan. Haknya harta kalau ada zakat harus dibayarkan zakat. Kalau sudah seperti itu, ini luar biasa. Semoga Allah menggolongkan kita kelompok ini. Fa hadza bi afdhalil manazili, dia tempat yang paling mulia di surga nanti. Surga Firdaus nanti. Afdal manazil. Punya ilmu, punya harta. Dan dia menggunakan hartanya dan ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kewajiban-kewajibannya disampaikan yang punya ilmu. Ada orang punya ilmu, nyimpen ilmunya, tak. Enggak bisa dapat golongan ini. Punya harta hanya bisa numpuk cerita tentang koleksi mobilnya, koleksi rumahnya, koleksi vilanya, koleksi permatanya. Sedekahnya mah enggak. Enggak masuk di sini. Yang kedua adalah abdun razaqahullahu ilma. Ada seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu. Walam yarzuqhu mala, tapi Allah tidak memberinya harta. Diberi ilmu saja. Hartanya tidak ada. Diberi ilmu tidak ada harta. Fa huwa shadiqun niyyati. Tapi di dalam hatinya ada ketulusan di dalam berkeinginan berniat, yaqulu berkata. Law anna limalan, kalau seandainya aku punya harta, la'amiltu bi'amali fulan, niscaya aku akan berbuat seperti orang kaya itu. Jadi melihat orang kaya yang jago sedekah, rupanya dia mikir, ya Allah, kalau seandainya aku punya harta seperti dia, ya Allah, niscaya aku akan banyak sedekah seperti dia. Niat di dalam hati. Dia tidak punya harta. Tapi lintasan-lintasannya adalah lintasan kemuliaan. Dan melintaskan di hati Anda semua kemuliaan semacam ini. Berkeinginan, kalau seandainya aku punya kekayaan seperti Pak Haji, Bu Haji itu yang Masya Allah perjuangannya di dalam membantu pondok, kalau aku punya seperti dia, niscaya aku akan bantu Allah. Niat tok. Fa huwa bi niyatihi, maka orang itu akan mendapatkan seperti niatnya. Fa ajruhu masawa, pahalanya sama. Bagi orang yang punya ilmu dan dengan yang pertama tadi sama. Ada yang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Akan tapi dia berkeinginan, kalau seandainya aku punya harta, tetap dia menjalankan tugas dengan ilmunya. Mengajar orang, memberi contoh suri teladan yang baik. Cuma dia tidak bisa berinfak dan sedekah karena dia adalah kiai fakir, ustadz fakir. Tapi dalam hatinya lintasan, ya Allah, kalau seandainya kau beri aku rezeki yang banyak seperti Pak Haji itu, niscaya aku akan bisa banyak berbuat banyak seperti berbuat baik yang banyak seperti Pak Haji tersebut. Punya lintasan-lintasan kemuliaan semacam ini, ternyata Pak, menjadikan dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang punya kekayaan juga yang berbuat baik. Yang ketiga adalah wa'abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilma. Ada orang diberi oleh Allah harta tapi enggak punya ilmu. Waduh, kacau. Yang pertama tadi punya ilmu, punya harta. Jadi punya harta, ngerti ilmunya bagaimana menggunakan harta yang beri. Bagaimana cara dagang yang benar sehingga tahu halal haram. Selamat dia. Afdhalil manazil, tempat yang paling tinggi. Atau punya ilmu, dia ngerti ilmu halal haram tapi enggak punya duit. Enggak bisa bisnis. Tapi karena niatnya baik menjadi mulia. Ini yang ketiga, ini model manusia diberi oleh Allah harta kaya raya, Masya Allah. Tapi enggak punya ilmu untuk mengelola hartanya dengan benar. Sehingga apa? Yakhbitu fi amalihi. Dia itu sudah enggak karu-karuan, acak-acakan fi mali dalam urusan hartanya. Bisnisnya pun enggak peduli, sudah halal haram, riba masuk, transaksi enggak jelas. Urusan bisnis yang enggak karu-karuan. Yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Dia mengorak-arik hartanya itu, menggunakan hartanya tanpa ilmu. Enggak ada ilmu di dalam dirinya. Dan tidak mau bertanya kepada seseorang. La yattaqi fihi rabbahu. Dia tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang ia miliki. Hanya untuk tadi foya-foya, senang-senang dan sebagainya. Wa liyasil rahimah, tidak digunakan untuk nyambung silaturahmi. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan, dia tidak mengerti hak-haknya kepada Allah. Tentang zakat, enggak ngerti. Halal haram, tidak boleh urusan riba, enggak ngerti. Fahadha bi akhbathil manazili, dan inilah orang paling buruknya tempat nanti di neraka, jahannam. Allah. Ini seruan kepada orang yang punya kekayaan, tinggal meningkatkan saja. Belajar bagaimana mengelola harta dengan benar sesuai yang diridhai oleh Allah. Keimanan, mencari, menggunakan hartanya untuk bagaimana menjadikan, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sadari diri Anda semua yang telah Allah beri karunia kekayaan, tapi sisi lain Anda tidak mengerti ilmu. Sekarang waktunya untuk menambah ilmu tersebut, belajar dengan para ulama, para masyayikh, agar bisa mengarahkan sepak terjang Anda dalam urusan berbisnis, sehingga Anda bakal tahu mana halal, mana haram, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, maka Anda akan menjadi selamat. Tapi kalau Anda membiarkan itu semuanya, bahkan ada sebagian orang kaya paling alergi, paling gak senang duduk sama kiai, takut dibilang haram, haram, haram, semuanya gak boleh, gak boleh, gak boleh. Ah, ini bencana. Orang yang ketiga seperti itu, punya harta gak punya ilmu, maka Anda punya ilmu ya pura-pura Anda pinjam dari cara yang haram, bagaimana bisa mendapatkan surga? Pinjam dengan yang ada ribanya untuk berbisnis menuju surga. Surga siapa yang kau tuju? Surganya Dajjal. Harus dengan cara yang benar, halal. Ya daripada kalau hitungannya untuk selamat-selamatan tok, daripada dia harus bekerja dengan duit yang banyak di dunia, tujuannya katanya baik, dia enggak selamat juga. Ya mending tidak punya, mending. Kalau mending itu adalah bukan harapan nomor satu. Mending enggak punya harta tapi punya cita-cita berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala besar seperti orang kelompok yang pertama. Daripada punya kekayaan, punya harta tapi enggak karu-karuan, digunakan untuk apa hartanya itu? Wa 'abdun lam yarzuqhullahu malan wala 'ilma. Seorang hamba yang tidak diberi oleh Allah harta, tidak diberi oleh Allah ilmu, enggak punya ilmu, enggak punya harta, fa huwa yaqulu, tapi dia masih berangan-angan berharap, law anna li malan la 'amiltu bihi fihi bi 'amali fulan. Kalau seandainya aku punya harta seperti Pak Haji, Bu Haji itu, atau Bapak yang dermawan itu, niscaya aku akan berbuat seperti dia. Kalau seandainya aku punya harta. Fawwa biniyatihi, maka ia akan mendapatkan itu semua sesuai dengan niatnya. Fawisruhu masawaun, yani balasannya sama. Tidak diberi oleh harta, tidak diberi ilmu. Sudah enggak punya duit. Kalau enggak punya duit, enggak punya ilmu, angan-angannya baik pengin jadi orang dermawan sama ustaz itu, pengin kalau seandainya aku dapat ilmu, kemudian dapat harta, aku bisa sedekah banyak, ngajar orang, masyaallah langkah senengnya aku. Selamat dia. Tapi yang nasib buruk, enggak punya duit, enggak punya ilmu. Lihat orang kaya, wah mabuk, senang-senang, foya-foya. Oh, kalau kita nanti kaya, bentar lagi kita akan beli rumah, bisa berzina di situ, punya mobil, bisa ini. Sudah melarat, enggak punya duit, hayalannya kayak begitu. Hayalannya busuk, hayalannya jelek. Busuk hatinya. Maka sesuai dengan kebusukan hati tersebut, dia akan mendapatkan kehinaan, angan-angannya. Berbeda dengan ham sudah punya niat tidak sebuah kalan, dan bakal diwujudkan itu nanti. Akan diwujudkan hal-hal yang seperti itu, kebusukan-kebusukan yang terlintas di dalam hatinya. Makanya para bapak ibu, kalau niat yang baik aja deh, yang baik saja. Oh. Kalau nanti aku diberi rezeki, aku akan berusaha untuk, bahkan kalau sudah dihitung-hitung, separuh akan saya gunakan untuk sedekah, akan bagi dari separuh, aku bagi 10 untuk ini, terus ada lintasan-lintasan niat-niat kemuliaan. Kalau seandainya, makanya mumpung ini, dengan niat saja dapat pahala. Kalau seandainya tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak diberi kekayaan, dan tidak diberi oleh Allah ilmu, karena dia sudah banyak niat bercita-cita mulia, maka Allah akan berikan segala kebaikan. Dan itu lebih istimewa daripada orang yang menempuh kebaikan dengan cara yang buruk. Yang paling banyak menempuh kebaikan dengan cara yang buruk. Tujuannya baik tapi caranya enggak baik. Nah, ini yang banyak, dan ini orang tertipu, dan setan mengajari yang demikian. Sehingga dia merasa punya amal baik, bersedekah dengan cara yang haram. Rezekinya enggak karu-karuan sedekah. Paling rajin sedekah. Bahkan mungkin ada orang niat untuk bisa bantu pondok, masjid rutin. Saya ingin bantu setiap tahun, setiap bulan berapa juta. Cuma cari jutanya apa? Saya akan titipkan duit saya di bank, nanti bunganya saya kirim ke situ. Wah, ini. Kalau saya nitipkan 2 miliar saja sudah keluar, kurang lebihnya per bulan ini berapa puluh juta, lumayan deh untuk membantu guru-guru di pesantren. Kacau. Niatnya baik tapi caranya haram, tidak mendapatkan apa-apa, neraka tetap. Makanya kalau kita bersedekah, berbuat baik harus dengan cara yang benar, tujuannya baik dan cara yang benar. Itulah yang dia menggunakan ilmunya. Ilmu berbisnis, ilmu mengambil harta, ilmu mengambil uang dan seterusnya. Baik. Itulah hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Anda meraba-raba diri Anda ini golongan yang mana kira-kira. Ada di antara yang hadir ini adalah golongan yang pertama tadi. Dia punya kekayaan, dia punya ilmu, menggunakan hartanya dengan baik, masya Allah, afdhalul manazil. Ada lagi yang na'udzubillah di luar sana mungkin yang tidak pernah kenal kemuliaan. Cita-citanya selalu kejahatan, keburukan, jahat. Sudah begitu enggak kaya-kaya lagi. Nyungsep tol hayalannya, oh enak ya. Bisa mabuk, gonta-ganti perempuan, wanita. Hayal, kadang yang ditonton film-film semacam itu. Atau cerita yang aneh-aneh. Na'udzubillah, busuk jiwanya, busuk hatinya. Dan ada orang yang diberi oleh Allah kekayaan tapi tidak punya ilmu, menggunakan hartanya untuk kebusukan, kehinaan. Makanya itulah fi akbathil manazil, akan berada di tempat yang sangat hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah berkata, bercerita annahum dhahabu syatan. Siti Aisyah itu ceritanya bahwasanya mereka para sahabat Nabi itu menyembelih kambing. Kemudian Nabi mendapatkan bagian. Dan bagian yang diterima oleh Siti Aisyah, Siti Aisyah yang mengurusi. Pada suatu ketika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing kemarin tuh Aisyah? Ada kambing tersisa enggak? Zaman dulu enggak kebayang bisa nyimpan sampai sebulan. Sekarang ini simpan sampai bulan, saking pelitnya buat dua hari raya tahun depan. Ada tamu enggak dikasih ini, sayang-sayang terus. Ma baqiya minha illa katifuha. Yang tidak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali sampil pelikat, apa itu ya, pokoknya kalau ada bagian tangannya ini, bagian sininya kambing, kalau seandainya ini kambing ya sini itulah ya sampil ya, betul ya, sampil. Hanya itu saja, semuanya sudah habis ya Rasulullah. Qala, apa jawab Nabi? Baqiya kulluha ghairu katifiha. Aisyah, yang lain di mana? Yang lain sudah diberikan ke orang ya Rasulullah, tinggal yang tersisa di rumah hanya itu saja, sampilnya saja. Dijawab oleh Rasulullah, semuanya yang tersisa di hadapan Allah hanya sampilnya saja, nanti justru yang tidak bisa kita lihat karena sampilnya tidak kita berikan ke orang. Ini hadis perlu dibaca dengan hati. Hei orang yang punya harta, mana kekayaanmu yang sesungguhnya itu, yang bakal abadi dan tidak akan rusak, yang telah engkau sedekahkan dan engkau infakkan. Jika Anda punya duit 500 juta, lalu Anda infakkan 400 juta, tinggal 100 juta, mana yang tersisa? Yang 400 juta sudah Anda titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 100 juta, ini bisa macam-macam, bisa saja menjadi sebab masuk neraka itu. Yang 400 yang sudah kita berikan ini. Nah, kalau orang ini faham makna ini, insyaallah luar biasa. Islam ini enggak ada yang kurang. Buat televisi aja bingung, buat radio bingung ini. Buat pondok saja masih bingung kan begitu. Kalau seandainya kesadaran orang bahwasanya yang aku berikan di jalan Allah itulah yang abadi, maka beres. Dan uniknya subhanallah, ini kesadaran dari orang-orang di luar Islam, khususnya Yahudi, termasuk yang jago-jago bisnis yang kelas dunia itu, ternyata mereka berani menginfakkan dengan keyakinan mereka, tentunya untuk kepentingan mereka, sampai 70% dari asetnya. Dan itu menjadi tren gaya hidup mereka. Jadi mereka bangga kalau sudah bisa menghibahkan asetnya untuk perjuangan mereka tentunya. Untuk kemanusiaan kadang, cuman hanya biasanya bukan untuk manusia yang beragama Islam. Ada mereka. Jadi mereka seperti itu. Kita bisa nyebut beberapa nama-nama besar yang bisnis-bisnis dunia, orang-orang Yahudi yang bisnis yang kelas dunia, yang produknya pun dijual di tempat kita. Ternyata mereka dengan sukarela bukan 1%, 2%, 70% dari asetnya diberikan. Karena dia yakin dia masih bisa berbuat dengan itu semuanya. 70% asetnya diberikan untuk. Gimana ini umat Islam yang 2,5% zakat saja masih tertunda. Kita diuji dengan berbangga saja, kita itu umat yang terbagus, merasa terbagus terus, sehingga tidak mau berusaha untuk memperbagusi diri. Yang kita harus sadar ini, sabda Nabi SAW, apa yang telah kita berikan justru itulah yang bakal abadi dan bakal kita lihat nanti di akhirat. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis sahih. Wa maknahu, maknanya tasaddaqu biha illa katifaha. Bersedekahlah engkau wahai Aisyah kecuali sambilnya saja. Faqala Nabi mengatakan baqiyat lana fil akhirati illa katifaha. Jadi nanti yang kita sedekahkan itu Aisyah akan sisa nanti, tertinggal nanti di surga di akhirat, hanya sambilnya saja, enggak nyampe ke akhirat. Jadi yang selama ini kita tumpuk toh, kita jadikan bahan untuk koleksi macam-macam itu, hanya untuk banggaan di dunia, itu enggak akan nyampe di akhirat. Tapi yang kita sedekahkan itu yang nyampe. Nanti di sana ada orang yang sangat bergembira karena punya tabungan banyak. Ada orang biarpun di surga masih mikir, ya Allah kalau ngerti begini akan saya infakkan semuanya. Nah, infaknya secuil. Infaknya sedikit sekali. Dan baca ini dengan hati, bercita-citalah Anda untuk bisa semacam itu. Anda punya gaji, sisihkan dari gaji Anda untuk menjadi sesuatu yang abadi nanti di akhirat. Sisihkan gaji Anda. Berikan rizki Anda, pastikan saya harus mengambil daripada rizki ini untuk kepentingan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Asma, diriwayatkan dari Sayyidah Asma. Diriwayatkan dari Sayyidah Asma radhiyallahu taala. Sayyidina Asma meriwayatkan Sayyidina Asma binti Abi Bakar, saudarinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, qala li Rasulullah, suatu ketika Nabi Muhammad berkata padaku, la tuki fayuki fayuki Allahu alayki. La tuki. Asma, jangan nyimpen-nyimpen ya. Kalau kau biasa nyimpen, nanti Allah juga nyimpen-nyimpen buat untukmu. Maksudnya enggak dikasih buat kamu. Semakin kau pelit, maka Allah pun tidak akan bermurah-murah kepadamu, karena engkau yang memulai dengan kepelitan itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain adalah anfiqi wanfiqi wanfiqi wandihi. Anfiqi wa anfiqi wa andihi, maknanya sama. Anfiqi, berinfaklah. Wa anfihi, dan berikanlah. Wa antihi, dan curahkan hartamu untuk kebaikan. Wa la tuksi fayuhsillahu alaika. Jangan hitung-hitungan kalau di saat memberi, nanti Allah hitung-hitungan juga. Allah memberikan kepada kita tanpa hitung-hitungan. Lah kalau kita memberikan hitungan, oh kemarin sudah. Kalau main pakai sudah, toh Allah tidak kasih lagi kepadamu. Karena apa? Kamu sudah dikasih kemarin. Lah kok sekarang minta lagi? Oh, saya sudah kasih kamu. Kalau Allah ngomong gitu gimana, yuk? Pusinglah kita. Makanya kalau kamu biasa hitung-hitungan, nanti lihat, mau hitung-hitungan dengan Allah, enggak mampu kita. Allah tidak pernah hitung-hitungan, lihat. Sampai dikatakan bahasanya, apa yang Allah berikan kepada kita, kebaikan Allah tidak bisa kita hitung. Biarpun kita ingin menghitung, enggak akan mampu kita. Wa la tu'ifa yu'ayallahu 'alaika. Jangan engkau menghalangi hartamu untuk sampai kepada orang lain, maka Allah akan halangi kekayaan sampai kepadamu. Aliki. Aliki Siti Aisyah Siti Ismail. Muttafaqun alaih. Makna wangfiqi bilha'il muhmatai wa ba'na angfiqi wa kadhalika andihi. Makna angfiqi, angfihi, andihi itu sama. Maksudnya berikan. Ini adalah peringatan untuk Sayyidah Asma binti Abi Bakrin. Sayyidah Asma, ini Sayyidah Abu Bakar itu diberi oleh Allah kenikmatan punya putri-putri itu pejuang-pejuang. Sampai pengembala kambingnya itu berjuang, pejuang. Di zaman hijrahnya Nabi SAW, beliau punya pengembala kambing, budak yang bersama beliau itu diikut sertakan. Jadi hijrahnya Nabi ini adalah pejuang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar menemani Sayyidah Asma nanti yang bakal mengirim makanan Nabi, mengirim makanan Nabi saat berada di gua. Kemudian kambing-kambingnya dengan budaknya itu yang menghilangkan jejak Nabi SAW di saat berjalan, agar hilang jejaknya sehingga orang-orang kafir tidak bisa mengejar. Nah, ini dipilih oleh Allah dengan keberuntungan semacam itu. Ada lagi manusia pilihan juga yang luar biasa adalah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, yang mendapatkan tugas untuk menempati di tempatnya Nabi SAW, dan taruhannya adalah nyawa. Sebab kalau orang kafir pada marah tentu Sayyidina Imam Ali akan dibunuh, akan tapi demi keselamatan Nabi Muhammad, harilah menempati tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat-sahabat di dalam perjuangan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Asma inilah. Sayyidah Asma, saudarinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dia beliau itu adalah mengirimi makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengirim makan. Asma dhatun nitaqain. Beliau itu adalah mengirimi makanan, dan wadah makanan itu perlu diikat, tidak ada pengikatnya. Akhirnya demi keamanan makanan tersebut, diambillah ikat pinggangnya, dibelah jadi dua untuk mengikat, sampai Rasulullah tersenyum melihat ini apa ini? Ini adalah ikat pinggangnya Asma yang dibelah. Akhirnya Sayyidah Asma diberi Asma dhatun nitaqaini. Asma adalah yang punya ikat pinggang dibelah dua itu. Dan ini dikelari, disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu perjuangan sahabat-sahabat Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Rasulullah untuk Sayyidah Asma? Berikanlah Asma. Jangan kau tahan-tahan. Kalau kau nahan, Allah nahan. Kalau kau pelit, nanti Allah akan mengurangi rizkimu. Allah Maha Kasih. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Ini pendidikan kedermawanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang dekat. Orang-orang dekat saja ini. Yang lain tidak mampu mungkin. Yang lain, yang ini orang-orang dekat. Sehingga dia bicara Nabi adalah orang dekat, Sayyidah Asma. Maka kalau ingin dekat dengan Nabi Muhammad, ya kita mengamalkan yang demikian ini. Dan nanti memang selalu kami sampaikan, ada memang aturan setelah itu dalam bersedekah, bukan segerutak-gerutuk tanpa ilmu, lihat. Sedekah pun harus dengan ilmu. Sedekah sunnah, tentunya harus dahulukan adalah bayar zakatnya, bayar utangnya. Jangan terpesona dengan kalimat-kalimat yang sering digembar-gemborkan orang yang mengajak sedekah misalnya, tapi biarin sedekah dulu, enggak usah bayar zakat, sedekah dulu, jangan bayar utang. Ini masalah itu. Beresi utangmu dulu, karena membayar utang lebih gede pahalanya daripada sedekah itu sendiri, dan membayar zakat pahalanya lebih gede daripada sedekah itu sendiri. Bahkan membayar orang bersedekah yang punya utang jatuh tempo itu malah jadi maksiat, bukan jadi pahala. Mana ada pahala, mana ada kebaikan setelah itu. Jadi kalau utang Anda jatuh tempo, yes, jatuh tempo, enggak usah bersedekah. Jangan berpikir untuk bantu Al-Bahjah dan yang lainnya. Akan tapi kapan Anda sudah punya utang atau tidak punya utang, atau punya utang tapi belum jatuh tempo, maka bolehlah Anda saat itu untuk mengamalkan yang demikian ini. Ini harus disampaikan supaya tidak orang ngawur. Membaca hadis urusan nafkah, urusan sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, tanpa bimbingan, tanpa ilmu, tak taunya sedekahnya malah menjadi maksiat. Dan begitulah disabdakan Nabi, kalau orang punya amal tanpa ilmu, maka ketahuilah bahayanya lebih banyak daripada faedahnya. Bahkan bisa saja melakukan kemaksiatan, dikira itu adalah sebuah kebaikan, sebuah amal ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Syukur alhamdulillah kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas kajian Riyadhus Shalihin yang telah beliau jelaskan. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para jamaah, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya kami persilakan, dan juga bagi jamaah atau pemirsa Al-Bajah TV, pendengar radio dimanapun Anda berada, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan Facebook kami di www.albajah.buyahya, dan juga bisa melalui layanan telepon di 0231 830 89, dengan menyebutkan password yaitu Al-Bajah TV, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kesempatan yang pertama kami berikan kepada para jamaah, dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya, yang ingin saya tanyakan, apa perbedaannya orang yang bisa menakwilkan mimpi dengan orang yang bisa meramal? Karena kedua-duanya adalah suatu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Sebab, dan apa hukumnya gitu? Sebab kalau kita bertanya pada mereka, bertanya kepada si peramal, kita dikatakan musyrik. Tapi kalau kita bertanya kepada orang yang bisa menakwilkan mimpi, apa hukumnya gitu? Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum

Ini ngarang cerita ini, mimpi 2 jam, tidurmu berapa menit? Fasih. Mimpi. Baik, mimpi itu hendaknya ditakwili yang baik. Takwil itu adalah memaknai mimpi tentunya dengan kaidah-kaidah. Memaknai mimpi dengan khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghindari daripada prasangka buruk kepada Allah. Adapun mimpi yang sama belum tentu artinya. Makanya kalau kita buka kamu apa Ibnu Sirin punya namanya buku kitab namanya Ta'wil Ahlam untuk menakwili mimpi. Ternyata itu hanya pengalaman beliau dalam menakwili mimpi, tidak bisa kita pakai. Sebab ceritanya ada suatu ketika ada orang mimpi. Ya Syekh, saya sebenarnya mimpi sholat. Oh. Senyum Syekh ini. Berkah-berkah. Ibarik fi zawajik. Kenapa Syekh? Sebentar lagi nikah tuh orang itu. Mimpi sholat. Sebentar lagi nih, nikah. Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, ada orang mimpi, ya Syekh, saya mimpi sholat. Syekh sendu menghadap ke belakang, siapkan kain kafan buat dia itu. Mimpinya sama, ternyata takwilnya berbeda. Sebab mimpi itu mereka juga melihat tanda-tanda. Dan bukan meramal, beda. Karena dia ahlinya. Bagi orang yang tidak biasa punya keahlian mentakwili mimpi, maka hendaknya berprasangka buruk baik kepada Allah. Maka dari itu sisi lain, jangan Anda mudah cerita mimpi kepada siapapun, tak taunya orang dengki, wah bangkrut kamu nanti. Bangkrut beneran tuh. Baik, itu sederhana masalah mimpi. Mimpi adalah mimpi, hidupmu bukan dengan mimpi. Mimpi dok enggak, kita pengen nyata. Mimpi jadi kenyataan, bangun dari mimpimu. Bukan kita mencari mimpi. Baik. Kemudian masalah cek. Ada orang pinjam kepada Anda, Anda tidak punya duit lalu punya cek. Akhirnya cek itu mundur 2 bulan yang akan datang. Sementara dia butuh duit saat ini. Untuk apa cek kalau begitu? Ceknya enggak ada nilainya kecuali 2 bulan yang akan datang. Enggak bisa digunakan cek tersebut. Tapi cek bisa dijual. Baik. Dijual ceknya. Maka baru diperkenankan jual cek itu kalau memang nilainya sama. Kalau nilai yang tidak sama, dia makan riba, yang beli cek riba, Anda yang minjem ikut masuk neraka. Enak. Harus jelas macam ini. Anda yang minjem cek, isinya 10 juta. Ceknya dijual menjadi 9 juta. Yang jual cek sama yang beli cek itu urusan riba. Awas. Anda yang minjemi seolah-olah masuk surga, tatanya enggak selamat. Gara-gara Anda itu ikut orang pada masuk riba. Makanya kalau menolong orang harus ada ilmunya. Bilang saya tidak punya duit, selesai. Saya tidak punya seluang, tidak ada uang. Adanya cek 2 bulan yang akan datang, insya Allah tunggu 2 bulan. Atau kita cari pinjaman yang lain, nanti insya Allah bayari 2 bulan yang akan datang, selesai. Atau Anda punya koneksi, punya kawan, pinjam duit. Saya punya cek 2 bulan yang akan datang. Ini sahabatku butuh mendesak dia masuk rumah sakit, butuh duit 10 juta. Saya punya cek 10 juta. Nolong orang, Pak, kasih 10 juta. Ini ceknya. Normal. Tidak ada yang kurangi. Dan memang kadang-kadang memang kejahatan dibuat dengan bermacam-macam cara. Na'udzubillah. Ada di antaranya pengusaha besar. Apakah itu pabrik plastik, pabrik kerupuk, pabrik rotan, pabrik besi, macam-macam pokoknya, pabrik-pabrik yang gede. Yang tidak punya iman, yang punya iman sih selamat insyaallah ya. Pabrik apa saja. Biasanya Pak, karena dia punya perusahaan enggak akan cukup untuk melayani pelanggan. Karena permintaan plastik lebih besar, permintaan rotan lebih besar, permintaan ini atau lebih besar. Karena permintaannya lebih besar, maka dia harus membuka kepada tetangga-tetangga home industry untuk membuat yang serupa. Kamu buat kursi nanti saya beli, kamu buat kursi saya beli. Sehingga dia punya perusahaannya itu satu, akan tapi dia setiap orang di kampung-kampung dikasih pekerjaan untuk membuat apa, membuat plastik, membuat apa tadi dikasih. Nanti dikirim ke saya. Cuman memang ini adalah memang otaknya otak cari duit, pinter. Lah mereka yang di rumah tuh home industry itu kan harus pakai duit belinya. Setiap ngirim barang dikasih cek 10 juta. Loh, ceknya itu bulan depan. Bingunglah dia 10 juta. Tapi dia pinter nih bos sini, bos ahli neraka ini pinter dia, sudah nyiapkan Pak tuker aja di sana, orangnya dia sudah disiapin sana. Siap membeli cek.

yang menjadi Allah murka kepada hamba tersebut. Semoga yang bertanya sampaikan, bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan. Semoga wanita tersebut bisa sadar, semakin solehah, tidak dilatuki oleh sang suami, yang ada adalah hidup indah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup. Baik. Ada pengumuman. Malam cinta Rasul, jangan lupa. Nanti malam Jumat. Malam Jumat yang akan datang di alun-alun Kota Cirebon, Maulid Nabi. Maulid besar kita yang kedua di situ. Mohon dihadiri. Untuk khusus putri, karena waktunya di malam hari, wajib dengan cara terhormat. Kalau Anda tidak bisa datang dengan cara terhormat, doain saja semoga sukses dan diterima oleh Allah dari rumah masing-masing. Bagi kaum pria ini setengah wajib untuk mengangkat syiar, untuk menghentikan hal-hal yang tidak, hal-hal yang untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi di malam itu, karena malam itu malam kemungkaran. Banyak umat-umat Islam yang melakukan kemaksiatan, hura-hura dan seterusnya, karena berkenaan dengan tahun baru. Kita ingin hentikan dengan cara yang halus, yang indah, agar mereka tidak mabuk, agar mereka tidak teriak-teriak, agar mereka tidak kebut-kebutan motor. Akan tapi kita ajak mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu, sehingga dengan mengalihkan, sebetulnya kita intinya adalah bagaimana mereka menghentikan itu semua kejahatan, kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ini tanda cinta kita kepada anak-anak muda tersebut. Kemudian Maulid Akbar di Al-Bahjah 2 Buyut, hari Ahad tanggal 21 Rabiul Tsani, pukul 8 pagi di Desa Buyut, 31 Januari. Kemudian di Tulungagung Al-Bahjah 3 Maulid besar juga, 6 Januari, Rabu malam Kamis, 6 Januari atau 25 Rabiul Awal. Mohon rombongan ke sana. Maulid Akbar khusus wanita dengan Umi di Gor Rejo Agung Tulungagung. Di Gor Rejo Agung Tulungagung hari Sabtunya, tanggal 28 Rabiul Awal. Dan juga jangan lupa pendaftaran SDIku, SMPku, Al-Bahjah 1 dan Al-Bahjah 2. Dibuka sampai akhir Desember ini. Tinggal ini akhir-akhir pendaftaran supaya tidak tertinggal. Daftarkan terlebih dahulu. Dan SMA, untuk SMA-nya, ini adalah SMA memang kita arahkan SMA profesional, SMA yang mengarah kepada cita-cita orang tuanya untuk menjadi seorang dokter, bisnismen, segala macam, insinyur, segala macam, maka kita buat SMA seperti itu. SMA dibuka pendaftarannya insya Allah awal Januari 2016. Kemudian jangan lupa untuk bisa bergabung dengan Al-Bahjah. Dengan apapun, dengan harta Anda, dengan tenaga Anda, dengan pikiran Anda, supaya tidak hanya sekedar menjadi hadirin saja, tapi harus ada pengikat yang lebih dalam lagi. Menjadi hadirin sudah cukup luar biasa, karena sama antara yang membaca dan yang mendengar, itu sama di hadapan Allah, dan bahkan yang lebih tinggi adalah siapa yang lebih tulus. Bisa saja Anda melampaui gurunya, asalkan Anda tulus. Akan tapi perlu kita tingkatkan lagi, supaya nanti tidak mudah kena gangguan, maka harus ada pengikat. Bergabunglah dengan kami semuanya. Dan nanti kami persilahkan ada yang bergabung secara khusus bisa mendaftar. Saya ingin bergabung secara khusus, ngurusi secara langsung, masuk ke dalam untuk bisa membicarakan tentang perkembangan pondok dan seterusnya, dengan pikirannya, dengan ilmunya boleh, yang dengan hartanya pun boleh, kita buka semuanya. Kalau sudah ada pengikat ini aman, paling tidak hatinya itu ada rindu dan cinta kepada pondok ini, selamat sudah. Dan tanamkan anak-anak kita, termasuk sedekah dan infak. Termasuk yang paling terakhir yang kami sampaikan adalah masalah barang rongsok. Rongsok itu orang banyak bertanya-tanya, tujuannya apa? Tujuannya adalah barang rongsok, jika ada bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pondok, gunakan. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita ngikat hatinya orang-orang itu. Sebab jujur, kalau ada orang mau berinfak, biarpun itu kipas putus, kipas rusak, mesin cuci rusak, atau panci rusak, selagi dia mau berinfak, berarti hatinya kebuka untuk lembaga, untuk pondok. Berarti hatinya hati yang baik. Kalau sudah hatinya terikat begitu, lihat, hatinya baik, mudah melakukan kebaikan yang lainnya. Paling tidak mau ngaji. Kalau kita kirimi CD, kita kirimi petuah-petuah keagamaan, tentu bakal membaca. Jadi paling tidak mereka ada ikatan. Dan mohon kalau ada punya barang rongsok, termasuk rumah rusak, mobil rusak, apa rusak, panci rusak, segala macam, ini bisa dihubungi Bapak Doni di 085-320-329-720 dan mohon nanti jika dalam waktu dekat tidak diambil, ini diambil akan dijemput di rumahnya. Kalaupun tidak ada harganya, enggak usah, enggak ada masalah, hitung-hitung kita dapat pahala membersihkan rumah Anda, beres. Jangan khawatir, tujuannya adalah pokoknya sambung, dan ini akan didata, dan didata tidak disebut banyak kecilnya. Pokoknya kalau orang sudah menelpon itu mau didatangi, itu berarti sudah keluarga yang bakal mendapatkan kiriman mungkin berita-berita baik atau dakwah. Jadi kayak saya hanya pengen ngikat saja. Kalau sudah terikat, insya Allah nggak akan lepas sampai kemanapun. Dan inginnya itu kita. Inginnya terus kita sambung. Tidak hanya sekedar dengar pengajian selesai. Harus ada terikat hati. Kebaikan yang kita tanam akan bertambah, akan berkembang. Anda mungkin dari panci bolong. Allah akan beri rezeki setelah itu adalah panci sempurna. Setelah itu Allah akan berikan kepada Anda rezeki lebih banyak. Setelah itu Anda mudah berbuat baik karena benihnya sudah ada di hati. Itu saja. Kemudian kajian dengan Umi siang ini. Pukul jam 1 siang di sini. Dengan Umi mohon dihadiri. Baik, ini saja. Doa untuk yang lagi sakit, ada Nani, ada Didin, dan yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Hari ini ada akad nikah yang banyak ya, insya Allah. Ada nikah masal nih. Nikah yang penuh berkah. Semakin banyak orang nikah, semakin banyak berkahnya, insya Allah. Yang lain cepat menikah. Yang belum-belum, adik-adik semuanya. Pintu halal harus buka semudah-mudahnya. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna wa ngsurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtin alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan anak-anak kami, keluarga kami dan para santri-santri kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang bisa menghantarkan kami untuk bisa beramal baik dan amal yang Kau terima. Berikan kepada kami semua keikhlasan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, di sana ada orang yang Kau beri ilmu. Dia mengamalkan ilmunya, maka berilah kami ilmu agar kami bisa beramal seperti mereka. Di sana ada orang yang Kau beri kekayaan ya Allah. Dan dia bisa berbuat baik, berbuat banyak dalam kebaikan dengan kekayaannya. Maka berikan kepada kami kekayaan seperti yang Kau berikan kepada mereka. Dan mudahkan kami untuk bisa berbuat baik seperti mereka. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami dan keadaan kami saat ini, Allah. Kami mohon, ya Allah, makmurkan majlis ini dengan ahli surga, ya Allah. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Semua yang berjuang di sini, berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Semua yang berjuang di sini, berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan Kau tinggal kami dari perjuangan mulia ini Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk bisa berjuang ya Allah. Apakah berjuang dengan harta kami, atau berjuang dengan pikiran kami, atau berjuang dengan tenaga kami, atau ya Allah berjuang dengan doa kami. Jangan sampai kami lupa untuk manjatkan doa ya Allah kepada-Mu demi pesantren ini, demi perjuangan ini ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, jauh dari percekcokan, perselisihan dan permusuhan. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-hamba-Mu yang pernah memusuhi kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, berikan kepada kami ketabahan dan kesabaran ya Allah. Dan berikan kepada orang tersebut kesadaran. Jangan Kau hukum mereka ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara berbuat zalim kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, mohon ya Allah, berikan kepada kami rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan yang belum menikah, kami mohon berikan kepada mereka kemudahan ya Allah untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Zaman-zaman rusak ya Allah, pergaulan mengerikan ya Allah. Kami mohon jaga anak-anak kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, tutup aib kami dari mata orang lain, dan tutup mata aib orang lain dari mata kami, ya Allah. Sungguh kami tidak ingin melihat kekurangan siapapun, agar kami tidak berprasangka buruk kepada siapapun, ya Allah. Dan jauhkan kami dari berprasangka buruk, dan jauhkan kami dari manusia-manusia yang suka berprasangka buruk, ya Allah. Kami ingin hidup indah saling mencintai, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari makan riba, ya Allah. Jauhkan kami dari perurusan dengan riba, ya Allah. Jauhkan kami dengan yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari segala yang kau murkai, ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang busuk dan kau hinakan, ya Allah. Zina atau yang semacamnya, ya Allah. Zaman-zaman rusak, ya Allah. Sekarang merebak kejahatan kekejian, ya Allah. Zina antara laki dengan perempuan, ada lagi perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Sebagian mengira itu bukan dosa, padahal itu kebusukan, bahkan lebih busuk lagi dari yang lainnya, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara kami ada hambamu yang, ya Allah, yang sering melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, dengan perzinaan, atau wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, ampuni mereka dan tutup aib mereka, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal untuk mereka dan tutup aib mereka, ya Allah. Dan kembalikan mereka ke jalan yang kau ridho, ya Allah. Dan bencikan kami dengan kehinaan-kehinaan itu, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami, ya Allah. Kami mohon, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami, ayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.